ngising. Neng kebon tutupi godong pring, tutupi godong pring. Ada garing Wayo ngising Neng kebon tutupi godong pring Ada garing Dino setu, panjung rayan kaos warnane biru. Sing lagi wae entas tak tuku. Rekane tanggo bojo, nek kota meso cuku. Sing lumayan atuh seko omahku. Tare wangi nganggo lengo wangi nutupi. Keringetku sing mambu banget nih. Gage, mangan sego sambel sakwarke. Tetep tak pangan senajan pedes rasane. Langga gasrik pedes, cangkeme nganti kebes. Bang arep mangkat, kata ufoso teles. Nah, wis nah, tecere to waktu. Watangku pancen bulet. Iki piye le. Watangku kanane, tadi koyong ini. Panyum layu-layu, turun dulu WC sing cerah kene. Wis ketemu, nanging ora ono lawane. Kepesane banyu dadi ngampet, layu dicincing karo nyekeli jadet. Banyu langsung jujur neng WC ne kan selamat. Sing jelajet ora ket ambune mampu banget. Masalah WC ne ora tau dirawat. Sing penting banyu wis iso guang granat. Wah wis kelegan awakku amarga wis metu. Metune ora sithik awakku nganti kuru. Mampu tenan ambune nyemepar. Ra karuan dasare kabeh iki ora duwe sopan. Metu sak penake dhewe kok ora laporan. Wayo ngising Neng kebon Tutupi godong pring Ada garing Wayo ngising Neng kebon Tutupi godong pring Ada garing Ayo menarik mah rakuak leh ngempet. Kasane mau ngantotot gabine weh tekan jawat. Leh ngempet nyati mumat pokokku dati pinget. Gabine leh matu rapa mintang kato publiket. Tengah tinguk boleh kale nopo kali. Setelah metu kape tambah jijiki. Jijiki tinggal no boleh panggol jejepek. Simlaku ngati-ngati jom bisa jelek bebek. Laki tak dodok nih kene wae. Dilet gak kegol lipil penak wacenge. Kriki ngensi kesu kesuwen le dodok. Dewe rambungan kudu resik dan sewo. Lego lilo akhirnya rambung lipile. Enteng banget iso mumpak sonorene. Iso tulan karo kancane. Guyang guyu sajak seneng rasane. Mambu tenan ambune nyemepar. Rakaruan dasare kabeh iki ora duwe sopan. Metu sak penake dhewe kok ora laporan. Wayo ngising Neng kebon Tutupi godong pring Ada garing Wayo ngising Neng kebon Tutupi godong pring Ada garing Ngeblok enak neng grepek neng katok. Dasare wong pilong ratu tata krama. Gebelet siti bingi pe langsung mengo. Tanpa rasa pikir dhewe gawe dosa. Saniku tekon iki ambune apa? Langsung tak jawab. Kok mau? Kumat kemringet rasake sonyolku anget. Rasa tak ingu tapi pancen akeh banget. Tanganku nyekel irung mergo ambune mentung. Kemrucuk mules wetengku nganti kebung. Maku ra penak linggo wae ra jenak. Pomeneh go bojo wae ra penak. Saya ra nyenengke. Rapide cilik sengi rang warnane aku mulai iso ngambu entute aku langsung jaluk tulung karo sojoku pokoke jawaban go tangku de aku alon jimo obat men supaya penak bolongan cilik ning tengah lakanku opo wis rada sauntara kok aku dadi kaget sanalika duduk wetengku sing wis penak walah kumat meneh su aku curiga ning obat sing lagi wae mlebune cangkemku gak ada mantuk sampune nyemepar rakaruan dasare kape iki ora duwe sopan metu sak penake dhewe kok ora laporan. Wayo ngising Neng kebon Tutupi godong pring Ada garing Wayo ngising Neng kebon Tutupi godong pring Ada garing Wayo ngising Neng kebon Tutupi godong pring Ada garing Wayo ngising Neng kebon Tutupi godong pring Ada garing